Citra Bisnis. Ada sebuah cerita yang ringan dan menarik ya. Katanya ada seorang cowok yang jatuh cinta pada seorang cewek. Ini biasa ya, jadi cowok ganteng cinta sama cewek yang cantik. Ketika cowok ini mencoba untuk mengutarakan cintanya, dia adalah orang yang pendiam dan takut bicara. Tapi akhirnya dia berani juga bicara kepada perempuan ini dan bilang, saya cinta kamu, apakah kamu cinta saya? Yang menarik ternyata sang cewek juga menaruh hati kepada cowok ini dan bilang, ya saya juga cinta kamu. Maka keduanya mulai berpacaran. Tiba-tiba si perempuan ini berpikir, kenapa ya cowok ini kok cinta sama saya? Dan dia lalu menanyakan, kenapa sih kamu kok cinta sama saya? Saya kenal beberapa teman saya. Yang satu, cowok teman saya si A itu menyukai ceweknya karena dia bisa menyanyi dengan baik, suaranya merdu dan indah sekali suaranya sehingga dia jatuh cinta. Sedangkan teman saya yang B itu menaksir ceweknya karena cewek ini adalah penari. Karena dia menarinya dengan begitu indah dan baik, sehingga dia jatuh cinta dan mencintai ceweknya. Dia tanya, kamu cinta sama aku, kenapa? Dia bilang begitu ya. Dan cowok ini, karena dia tidak bisa bicara, dia diem aja, tidak berani bicara. Maka cewek ini marah, dia bilang, kamu mungkin bohong ya sama aku. Enggak, aku betul-betul cinta kamu, kata cowoknya. Sehingga cewek ini tidak tahu, kenapa sih kamu mencintai aku? Dan dia marah ya. Dia marah, dia pikir cowok ini jangan-jangan bohong, sebenarnya tidak cinta pada aku. Maka akhirnya dia ingin memutuskan saja hubungan dengan cowok ini. Dia ingin tahu kenapa dia mencintai, tidak mau menjawab, ini jangan-jangan tidak mencintai benar-benar ya. Sehingga akhirnya si cewek ini berusaha untuk memutuskan hubungan. Di tengah persoalan itu, tiba-tiba sang cewek ini mengendarai mobil keluar kota begitu ya. Ketika mengendarai mobil keluar kota, dia tabrakan ya. Lalu kecelakaan dan dia tidak mau pakai safety belt. Waduh, ternyata karena suatu keajaiban dan lain-lain, badannya yang sudah hancur itu, lukanya sangat keras itu, dapat sembuh juga dengan dua buah cacat. Ya. Yang satu kakinya patah, sehingga jalannya tidak bisa baik lagi. Jalannya harus tertatih-tatih. Dan yang kedua, dia menjadi bisu, karena ketika melakukan operasi sesuatu begitu, tiba-tiba dia tidak bisa bersuara lagi dan dia bisu. Maka cewek ini menjadi seorang perempuan yang bisu dan berjalan tertatih-tatih karena kakinya patah. Nah, yang menarik adalah ternyata cowok yang pacarnya dia ini, yang menaksir dia ini, tetap dengan sabar dan baik hati menunggui cewek ini. Menunggui cewek ini dan dia akhirnya bicara kepada cewek ini. Kekasihku, untung dulu aku tidak bilang ke kamu kalau aku mencintai kamu karena suaramu yang indah itu. Dan untung aku tidak bilang sama kamu bahwa aku mencintai kamu karena tarianmu yang indah itu. Coba kalau dulu aku bilang aku mencintai kamu karena suaramu dan tarianmu. Sekarang kakimu sudah luka dan kamu tidak bisa berbicara lagi. Maka aku tidak punya alasan lagi untuk tetap mencintaimu. Nanti bagaimana aku alasan apa lagi? Nanti kamu pasti mengira aku pembohong. Karena sebenarnya aku mencintai kamu tanpa alasan apapun karena memang aku sadar benar-benar mencintai kamu seperti apa adanya. Walaupun kamu kakinya patah ataupun kamu menjadi bisu. Dan indah sekali cerita ini karena sang perempuan itu begitu tersentuh dan mereka kembali menjadi seorang sepasang pasangan yang sangat harmonis ya. Tapi yang ingin saya petik dari pembicaraan ini adalah kadang-kadang kita tidak dapat lagi mengatakan mencintai seseorang atau mencintai sesuatu karena alasan A, B, dan C. Bukan berarti kita tidak punya alasan, tapi memang kita mencintai pekerjaan kita atau kita mencintai seseorang seperti apa adanya. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.